teduh bersamamu. Dekat aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Mama, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke nafasku. Bapa, ku perlukan kasihmu. Bapa, berjalan di sampingmu. Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, sampingmu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasihmu Bapa. Peganglah tanganku ya Dari nafasku, ku perlukan Thank you.